Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Kemudian kita lanjutkan kajian kita, sudah berhenti sekian lama. Sejak COVID itu sampai sekarang 2 tahun, sudah 2 tahun lebih, dan kita sudah menginjak pada akhir-akhir, sudah hampir habis dari kitab fikih. Langsung bicara aja, kita lanjutkan ya. Itu kitab Nafas Al-Fikhiyah. Kemudian kita akan dilanjutkan Dr. Salih Ibn Fawzan Ibn Abdillah Al-Fawzan Habibullah Ta'ala Al-Fawzani. Kala Al-Mu'alif Habibullah Ta'ala kita berhadud wa ta'zirat bab fi akan hadud, bab tentang hadud wa ta'zirat. Hudud ini pidana atau ta'zirat, hukuman. Itu bab diberikan hukum, hukum hudud. Al-hudud jam'u haddin. Hudud jamak dari had, bahwa lugatan al-man'u. Secara lugah atau secara bahasa yaitu al-man'u, yaitu larangan. Wa hududullahi ta'ala, dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu maharimuhu allati mana'a min irtikabiha wa intihakiha, yaitu larangan, yaitu keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala, keharaman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlarang untuk dikerjakan dan dilanggar. Ini nama makna tentang hudud. Hudud itu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlarang, keharaman Allah SWT yang terlarang untuk dikerjakan dan dilanggar. Keharaman-keharaman yang Allah SWT tetapkan yang dilarang untuk dikerjakan atau diterjang atau dilanggar. Wahududu fil istilahi asyari, dan hadud di dalam istilah secara syar'i, hukubatan muqaddaratan syar'an, fi maksiatin litamannu min al-wuqu'i fi misliha. Uqubah muqaddarah, hukuman yang muqaddarah, yang telah ditentukan secara syar'i kepada perkara-perkara yang bermaksiat, agar tidak masuk atau tidak terjatuh ke dalam perkara maksiat tersebut, agar tidak terjatuh kepada perkara kemaksiatan tersebut. Wal-aslu fi masyri'atiha al-kitab wa sunnah wal-ijma', dan secara asal hudud pidana atau hukum ini telah disyariatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma', kesepakatan para ulama kaum muslimin. Kala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-uqubatu syar'iyyatu innama syari'at rahmatan minallahi bi'ibadihi. Uqubat syar'iyyah, hukuman secara syar'i, yaitu hanyalah disyariatkan ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-Nya. Jadi adanya hukuman bagi orang-orang yang melanggar syariat atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai rahmat bagi para hamba-Nya. Wahya shadiratun an rahmatil khalqi wa iradati ihsan ilaihim. Dan hukuman ini tentunya akan kembali kepada rahmat tersebut untuk para makhluk-Nya. Dan hukuman tersebut bertujuan untuk perbaikan bagi para hamba tersebut. Walihada yang bagi liman yu'aqabu an-nasu ala dunubihim ayyuksida bidhalikal ihsan ilaihim warahmatullahum. Dan dengan ini sayogianya bagi seorang yang terkena hukuman karena dosa-dosa mereka, hendaklah orang yang terkena hukuman tersebut atau orang yang menegakkan hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan kebaikan dan memberikan rahmat kepada orang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa tersebut. Kama yuksidul walidu ta'diba waladhi, sebagaimana seorang ayah bertujuan untuk mendidik anaknya, ya, misalnya anaknya 10 tahun ya, gak mau sholat bandel, maka boleh di dalam sholat untuk memukul ya, untuk memukul tanpa meninggalkan bekas. Adapun di bawah umur 10 tahun maka tidak boleh untuk dipukul, dinasihati dan sebagainya. Dan pukulan ini tentunya perkara yang sudah bertahap, sudah bertahap, dinasihati tidak mau ya kan, diperingatkan keras tidak mau, bandel terus, tidur terus, tidak mau sholat, maka dipukul. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan memperbaiki anak tersebut dan memberikan kasih sayang. Mukul kok kasih sayang gimana? Iya. Kalau anak itu dibiarkan kemudian tidak sholat terus, akhirnya apa? Ya nanti akan merugi di dunia dan di akhiratnya. Dia mati dalam keadaan tidak membawa sholat, tidak membawa iman. Akhirnya merugi. Dan seorang ayah atau seorang orang tua yang membiarkan anaknya seperti itu, makanya bukan rahmat. Biarkan goyak gitu ya, gak diurus, sholat gak salah, goyak ya seperti ini, bukan sikap rahmat, bukan sikap mendidik, tapi ya apa ini, kalau orang Jawa itu namanya jelomprong ya. Maka anak tidak bisa didik dan akan semaunya sendiri. Karena yuksidut tabibu mu'ajalatat marid, sebagaimana seorang dokter yang bertujuan untuk mengobati orang sakit ya. Orang sakit kemudian oleh dokter suruh makan obat yang pahit, gimana dokter ini? Sudah sakit suruh makan yang pahit-pahit, tidak makan yang manis-manis, ya itulah rahmat, membuat baik bagi orang yang sakit. Disontek lagi, sakit lagi, sakit tambah sakit, disontek tambah sakit, dioperasi, dibedal, namun bertujuan untuk ihsan dan rahmat. Sampai sini intah kalam Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan adanya hukuman bagi orang-orang yang melanggar keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kebaikan dan rahmat bagi hamba tersebut agar menjadi baik, kembali kepada Allah, selamat di dunia dan di akhiratnya, dan tidak meneruskan perbuatan-perbuatan keharaman lagi. Qala al-mu'allim rahimahullah ta'ala wa hikmatu fi tasri'il hudud anaha syuri'at zawajiru linnufusi wa nakalan wa tatahiran. Dan hikmah disyariatkannya hudud atau hukuman, yaitu bahwasanya hukuman ini akan sebagai pembelaan bagi jiwa. Kenapa pembelaan bagi jiwa? Seseorang yang mendzalimi orang lain misalnya, ya. Maka syariat membela orang yang terzalimi, ya. Orang yang memukul saudaranya kemudian sampai matanya pecah misalnya, ini apa? Terkena hukuman dari Allah SWT sebagai pembalasan atas perbuatannya, pembelaan bagi jiwa, dibalas dengan yang setimpal. Akan terkena matanya jadi pecah juga ya kan, seperti itu. Sehingga orang yang tahu orang itu akan berbuat kezaliman sedemikian rupa dan nanti akhirnya akan dia juga terkena juga, maka tentunya orang akan berpikir, kembali berpikir, tidak mau lagi ya, nanti kalau saya mencapai ini saya juga disakiti. saya membunuh orang, nanti saya juga mau dibunuh, terkena hukuman. Akhirnya orang-orang pada berhenti dari perbuatan kezaliman, melanggar kehormatan, melanggar harta orang lain, sehingga terjadilah keamanan. Dan bagi orang yang terkena hukuman ya sebagai pelaku, maka ini bentuk hukuman. Orang yang dihukum tentunya apa? Dia merasakan ya kan. Wah, tentunya ternyata mata pecah itu sakitnya seperti ini. Sama dengan orang yang saya pukul misalnya. Dia bisa merasakan sakitnya mata yang pecah. Dia bisa merasakan bagaimana nyawa itu keluar dari jasadnya. Kenapa? Dia membunuh orang. Akhirnya ditegakkan kisos. Akhirnya dia juga dihilangkan nyawanya. Sehingga apa? Bisa merasakan apa yang dia perbuat untuk orang lain. Watadhiran. Dan hukuman ini sebagai tadhiran, pensucian bagi pelaku dan juga bagi sekaligus bagi apa? Orang yang terzalimi ya kan? Sebagai pelaku dia terkena had, terkena hukuman. Kalau dia ikhlas maka akan menghapuskan dosa-dosa ya. Dengan dia berbalik kena hukuman kemudian dia ikhlas, maka dia akan apa? Sebagai tebusan atas perbuatan kezalimannya terhadap orang lain. Begitu juga orang yang terzalimi ya, dengan ditegakkan hukuman maka dirinya tentunya akan suci hatinya. Cukup suci hatinya, iya, tidak ada apa, tidak ada dendam keselamat ya. Kalau nggak ditegakkan hukuman, oh nanti kamu bunuh keluarga ku satu, semua tak bunuh semua. Ini apa? Dendam keselamat ini apa? Akan mengotori jiwa. Mengotori jiwa. Kapan saja. Akhirnya apa? Timbul kejahatan yang lebih besar. Apalagi seseorang mempunyai apa? Mempunyai kaidah penjahat. Pembalasan lebih berat daripada perbuatan. Wah, ini yang seperti ini rusak, berat. Makanya apa? Seorang yang memukul dibalas dengan tendang dan pukulan, ya. Seperti itu. Lebih zalim membalasnya. Maka yang seperti ini tentunya jauh dari apa yang Allah SWT gariskan, karena terdapat kezaliman yang sangat besar. Maka dengan ditegakkan hukum qisas atau hukum hudud, maka tentunya jiwa-jiwa akan menjadi apa? Lega. Nah, sudah tidak ada dendam kesumat lagi. Kenapa? Si pelaku telah mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang terzalimi. Wa ya uqubatun muqaddaratun li khalqillah, li haqqillah ta'ala. Dan itu adalah suatu hukuman yang telah ditentukan secara hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lali ajri masrahatul mujtama, bukan tujuan kemaslahatan suatu masyarakat, tidak. Namun apa? Namun bertujuan seluruhnya, bukan hanya suatu masyarakat saja. Itu lebih bersifat umum, menyuluh kepada setiap hamba. kalau uqubah atau hukuman yang dibuat oleh manusia pada suatu masyarakat tentunya akan berbeda ya, akan berbeda-beda dengan kemasyarakatan yang lain. Adapun hukum Allah SWT ini menyeluruh mengenai seluruh hamba. Wallahu ja'ala al-jabha ala murtaqabil jara'im alladhi taqtadoha at-taba al-basariyah at-taba'ul basariyah. Dan Allah SWT mewajibkan yaitu orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa yaitu terkena hukuman. Dan ini adalah perkara yang tentunya sebagai tabiat manusia ya. Manusia itu apa? Zaluman jahula. Sifat asli manusia adalah zaluman jahula. Selalu berbuat zalim dan selalu berbuat kebodohan. Karena kebodohan dan kejahilan, kebodohan dan kezaliman ini sangat dekat. Orang yang berbuat zalim itu apa? Dia pasti jahil, bodoh. Orang yang pintar tentunya tidak akan berbuat kezaliman. Bayamin adai masalihil ibadi fil ma'asi wal ma'adi. Dan ini adalah seagung-agung hukuman dari Allah SWT adalah seagung-agung kemaslahatan untuk para hamba di dalam kehidupan di dunia dan nanti akan kehidupan di akhirat. Di kehidupan di dunia tentunya dengan ditegakkan hukum Allah SWT maka tentunya akan menghilangkan kezaliman yang ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negara. Karena masing-masing pelaku akan mendapatkan balasannya. Dan di akhirat tentunya dengan perbuatan dosa yang telah ditebus di dunia ya, telah mendapatkan balasan di dunia, maka di akhirat sudah bersih, sudah tidak ada dosa lagi. Fala tatimu siyahatul maliki illa bi zawajihi wa uqubatil ashabil jara'im bi zawajihi wa uqubatin. Dan tidaklah sempurna peraturan atau apa politiknya seorang raja ya, kecuali di sana tentunya ada larangan-larangan dan ada sanksi-sanksi dan hukuman-hukuman bagi orang-orang yang melanggar, orang-orang yang berbuat dosa. Minha zanjajiru al-ma'asi wa yutma'innu al-muti'. Di antaranya politiknya para raja ya, al-muluk ini tentunya mereka mempunyai peraturan yang akan apa? Akan mengenai hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat kepada raja tersebut ya, orang yang tidak ada perintahnya atau melanggar perintah-perintahnya, dan tentunya akan membuat tenang bagi orang-orang yang taat kepada raja tersebut. Ini permisalan. Begitu juga adanya larang, adanya sanksi atau adanya hukuman tentunya akan menjadikan seorang pelaku kejahatan tentunya akan mendapatkan balasan dan tentunya akan mendatangkan ketenangan bagi orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah SWT. Wa tanahaqqaqul 'adalatu fil ardi, sehingga keadilan di atas dunia ini akan terrealisasi. Semua bentuk kejahatan, pelanggaran, keharaman-keharaman Allah SWT diserahkan tentunya akan menurut awal akan tegak keadilan di muka bumi. Wa ya'malu an-nasu 'ala arwahihim wa a'radihim wa amwalihim, dan manusia akan aman, menjadi aman. Apakah aman jiwa mereka, aman kehormatan mereka, dan aman dari harta-harta mereka, ya, tidak merasa apa, was-was atau takut dilanggar orang, takut terzalimi jiwa, kehormatan, dan harta mereka dengan diterapkan hukum Allah SWT, maka akan menjadikan aman. Kama huwa al-masyahidu fil mustama'ati allati tuqimu hududullahi, sebagaimana yang telah disampaikan pada masyarakat-masyarakat yang di sana ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai seperti di Saudi Arabia, ya. Alhamdulillah sampai sekarang mereka menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi keamanan sebagaimana yang dirasakan oleh jamaah haji, ya. Tas tertinggal sudah jauh tapi enggak hilang, ya. Barang-barang yang tertinggal tidak hilang, tidak ada yang mencuri. Begitu juga pelaku-pelaku kejahatan juga tentunya ditegakkan hukum had atau hukum pidana yang berdasarkan hukum Islam, sehingga tercipta keamanan. Ya, sebaliknya, ya, sebaliknya masyarakat yang tidak menegakkan hukum Allah, ya seperti itulah, menjadi kacau balau, tidak aman. Orang berbuat sewenang-wenang, tidak ada hukuman, sehingga tercipta masyarakat seperti di hutan, ya, yang kuat makan yang lemah, tidak ada keadilan. Fa innahu yatahaqqaqu fiha min al-amni wa istiqrari wa tayyibil 'aysi ma la yumkiru munkar atau munkir. Dan tentunya akan tercipta karena ditegakkan hukum-hukum Allah SWT, akan tercipta keamanan, akan tercipta kestabilan, dan akan tercipta kebaikan, kehidupan yang baik, keamanan, yang tentunya perkalian tidak ada yang mengingkari. Bihilafil masyama'atil lati akalat hududallah, berbeda dengan masyarakat yang menyia-nyiakan hukum Allah, tidak ditegakkan hukum Allah. Wazangat ana wasiyah, dan mereka menyangka bahwasanya hukum Allah itu hukum yang kejam, hukum yang tidak berperi kemanusiaan. Masuk mencuri kalau di tangan, dipotong tangannya, ngeri. Ya, gambarannya bukan kita madam, bukan dipotong tangannya begitu saja ya kan, namun akibat dari perbuatan tersebut. Dengan tidak berhentinya perbuatan mencuri, ya, akhirnya banyak sekali orang yang dirugikan. Sekian orang banting tulang mengumpulkan harta enak dicuri, ya, dengan modal mencuri gampang mengambil harta orang lain. Sekian miliar, sekian ratus juta, sekian. Usaha orang jadi apa? Hilang dengan tangannya si pencuri. Bagaimana nih? Enggak adil. Hanya mencuri ayam misalnya, dipotong tangannya. Hanya mencuri motor, dipotong tangannya. Ya jangan berhenti di situ saja. Tangan itu kalau mencuri, ya mencuri terus ya kan. Dan nilainya lebih besar daripada tangan itu sendiri kalau dibiarkan. Sekian banyak orang terugikan dengan tangan yang mencuri. Sehingga untuk menghentikan aksi pencurian, tentunya dihilangkan tangannya. Dia tidak beraksi lagi mencuri. Dan ini untuk apa? Menimbulkan rasa takut, rasa kapok bagi si pelaku, dan akan menjadikan aman harta-harta manusia menjadi aman, tidak takut dicuri orang. Orang alif wa annaha la yataliku bil hadarati wal ma'asarati. Dan mereka menyangka sebagian masyarakat bahwasanya hukum Allah itu hukum yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Dan ini kan zaman dulu, zaman Rasulullah, belum ada ini dan itu. Kalau diterapkan sekarang ya ketinggalan zaman, nggak cocok. Maka yang sebetulnya adalah perkataan yang tidak benar, karena hukum Allah yang ditetapkan untuk para hambanya, Allah SWT sangat mengerti tentang apa tabiat manusia. Allah SWT yang menciptakan manusia mengerti tabiat manusia dan mengerti bagaimana kelakuan manusia dan bagaimana bisa menghentikan kelakuan manusia dari kelakuan yang jelek dengan adanya hukum Allah SWT. Fa harimat mujtama'atuha min hadhil adalatil ilahiyyati, sehingga masyarakat yang menolak hukum Allah, menyangka hukum Allah itu kejam, menyangka hukum Allah itu adalah tidak selaras dengan kemajuan zaman. Kemudian meninggalkan hukum Allah, maka masyarakat tersebut akan jauh dari sifat keadilan yang Allah sebenarnya tetapkan. Tidak ada yang adil hukum di muka bumi ini kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sudah berbuat ini dan itu, membunuh ini dan itu, mengambil harta ini dan itu, akhirnya dikurung, dikasih makan, kurung, dikasih makan, nanti lama-lama dikeluarkan lagi, akhirnya kembali lagi. Sekian banyak orang dirugikan, jiwa, harta hilang, dan perbuatan tersebut tidak berhenti karena tidak memakai hukum Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga masyarakat menjadi kacau balau. Wa min ni'matil amni wa istiqrari, dan juga masyarakat tersebut tentunya tidak bisa merasakan kenikmatan keamanan. Bayangkan sekarang ini yang namanya kejahatan sudah biasa, nggak seperti zaman dulu. Orang dibunuh, orang ditangkap, ya udah biasa, saking banyaknya. Itulah kenapa ya tidak tercipta keamanan dan juga tidak tercapai kestabilan masyarakat, karena tidak ditegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana tatamalluk min al-aslihati aw tamlikum min al-aslihati wa ajin hijatil adzaqifati ma tamliku, walaupun masyarakat atau negara tersebut mereka mempunyai persenjataan yang lengkap, persenjataan yang canggih, apa-apa yang mereka miliki daripada kemajuan-kemajuan teknologi, namun kalau tidak menegakkan hukum Allah SWT, maka tetap saja tidak tercipta keamanan. Kita bisa lihat lagi bagaimana keadaan negara-negara kafir sekarang ini di sana, sedang sana keadaannya seperti itu. Banyak kejahatan, banyak pembunuhan. Orang dengan enteng saja ya membawa senapan otomatis. Ada orang di tanpa ada rasa dosa sedikit pun. Kayak mainan saja, di main apa game ya. Itu darah manusia, itu jiwa manusia dibuat mainan. Itulah kenapa tidak ditegakkan hukum Allah sebenarnya di negara tersebut. Fa'inna dzalika yaghni anha syai'a, karena persenjataan yang lengkap, peralatan yang canggih, semuanya itu tidak mencukupi, sedikit pun tidak mencukupi, tidak bisa menciptakan keamanan, ketertiban, tanpa ditegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta tuqimah hududallah, sampai masyarakat tersebut menegakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi syara'aha li masalihil ibadi, yaitu yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan hukuman-hukuman tersebut untuk kemaslahatan para hamba-hambanya. Fa'inna mustama'a jil basyariyatan la tahkumu bil hadidi wal alatil faqat. Karena suatu masyarakat manusia tentunya tidak bisa hanya terbatas pada perkara-perkara tersebut, hanya dengan alat-alat, hanya dengan perkakas-perkakas yang dianggap canggih ini dan itu, kemudian terjadi keamanan, tidak bisa. Orang menceritakan apa CCTV ya, wow, ini terlihat bisa direkam, tapi hasilnya nanti sama dengan CCTV dan tidak bisa CCTV sama. Orang yang bunuh dikurung, kasih makan, keluarkan lagi, kembali lagi seperti itu. Walaupun ada CCTV atau enggak ada CCTV, sama saja hasilnya, sama, enggak terdedak keadilan. Woi, dengan komputer nih bisa sidik jari nih yang dilacak, tetap saja nanti hasilnya sama. Sedikit lagi, wa innama tahkumu bi syari'atillahi wa hududihi, hanyalah keamanan tersebut akan tertegak dengan ditegakkan syariat Allah SWT dan hukuman-hukuman Allah SWT. Wa innama al-hadidu wal at-tahisatu alatun ditanfidil hududi syar'iyyati idan ahsana istimalha, dan hanyalah alat-alat tersebut atau perkakas-perkakas atau perkara yang dicetakkan oleh manusia ini sebenarnya yang lebih bagus untuk apa? Untuk menegakkan hukum syariat, untuk mendukung hukum syariat ini yang lebih bagus. Dan alat-alat tersebut tentunya akan lebih berguna, lebih baik di dalam penggunaan, dalam rangka untuk mendukung ditegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau masyarakat ini menggunakan alat-alat canggih itu lebih bagus ya, lebih bagus dalam mereka untuk mendukung ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ya sama saja. Wallahu ta'ala misalat ini dari penyampaian barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.